Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, pendengar Radio Roja Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, Radio Insani Purbalingga, RIS Kebumen, Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, juga para pemirsa melalui akun YouTube dan Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa. Kita di pertemuan yang lalu telah menjelaskan beberapa kejadian dahsyat ketika kiamat. Setelah alam jagat raya ini hancur, maka melangkahlah seluruh manusia pada fase kehidupan yang keempat dari seluruh perjalanan hidupnya. Fase pertama ketika kita semua di dalam perut ibu masing-masing 9 bulan. Fase kedua, sekarang kita hidup di alam dunia. Setelah kita mati masuk kepada fase kehidupan ketiga, yaitu alam kubur. Berbeda keadaannya dengan di alam dunia. Setelah alam jagat raya ini hancur, kiamat terjadi, masuklah kita ke fase kehidupan berikutnya, yaitu hari kiamat. Kita dikumpulkan di alam mahsyar. Mahsyar artinya tempat berkumpul dalam keadaan yang jauh berbeda. Kita hidup di sana tidak lagi untuk mati, tidak lagi untuk binasa, tidak lagi untuk musnah seperti di dunia. Kalau di dunia ada matinya, ada hancurnya, ada musnahnya, ada akhirnya. Tapi di akhirat nanti tidak. Karena itu bagaimanapun keadaan yang terjadi di hari kiamat nanti, di alam mahsyar nanti, walaupun sangat-sangat menderita, tidak membuat manusia mati. Dia tetap berada dalam penderitaannya. Nah, manusia di alam mahsyar terbagi kepada tiga golongan. Golongan pertama adalah keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam, baik beragama lain atau tidak beragama sama sekali. Agama lain seperti Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha atau yang lain-lainnya, atau yang tidak beragama seperti ateis dan komunis. Nah, ini masuk ke dalam golongan yang sama, orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam. Bagaimana keadaannya nanti kita akan terangkan. Golongan kedua, ussatul muwahhidin, ahli tauhid. Orang muslim tauhidnya benar, lempeng, lurus, tapi dia ahli maksiat. Dia iman kepada Allah Azza wa Jalla, iman kepada rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Kadang dia sholat, saum, bahkan mungkin sudah haji, tapi larangan-larangan Allah pun dilanggar, perintah-perintah Allah pun banyak yang diabaikan. Yang menunjukkan kalau seorang muslim suka sholat, suka saum, suka ngaji, tapi suka juga melakukan berbagai macam kemaksiatan, suka gibah, suka berdusta, suka memfitnah, suka menghina, mencaci maki orang, berbuat zalim kepada orang, apalagi melanggar larangan Allah yang besar, suka mabuk, suka berzina, suka berjudi, suka mencuri, yang seperti itu. Nah, serba suka. Salat suka, ibadah suka, maksiat juga suka. Maka kemaksiatan dan dosa yang dilakukannya menjadi tanda ibadah salatnya, ibadah hajinya, ibadah saumnya, dan ibadah-ibadah lainnya itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin karena kurang ikhlas, atau mungkin karena kurang mutaba'ah. Kalau dia sholat mungkin tidak khusyuk. Oleh karena itulah, maka ada orang yang seperti itu. Inilah yang disebut dengan usatul muwahhidin, ahli maksiat di kalangan para ahli tauhid. Nah, ini keadaannya berbeda dengan orang kafir tadi, ya. Sedikit lebih baik daripada keadaan orang kafir. Ini golongan kedua. Bagaimana keadaan mereka, kita akan terangkan nanti. Ketiga, inilah golongan terbaik, al-atqiya as-salihin, orang-orang bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarangnya. Maka inilah golongan yang terbaik dan golongan yang keadaannya di akhirat juga terbaik. Dia tidak akan menderita seperti umumnya orang. Walaupun matahari sangat dekat, walaupun itu mahsyar, mahsyar itu tanah yang datar, tidak ada yang lubang berlubang, tidak ada yang cembung, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tenda, tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada apa-apa, hanya tanah saja yang rata. Matahari sangat dekat. Sedekat apa? Satu mil. Satu mil itu kira-kira 1,8 kilometer. Kalau dari Selat Saud di sini mah 1,8 teh paling-paling ke Sinar Jaya gitu ya. Dekat, matahari sedekat itu. Kebayang tidak panasnya? Ya panas banget, banget, banget. Seandainya manusia di alam mahsyar tidak diciptakan untuk abadi, niscaya itu sudah binasa. Niscaya sudah gosong, sudah dehidrasi, sudah kering, sudah terbakar, sudah mati gitu ya. Tapi karena manusia dibangkitkan di sana, tidak lagi untuk mati, tidak lagi untuk binasa, mereka tetap utuh dalam keadaan amat sangat menderita. Umumnya orang begitu. Tapi al-atqiya us-solihin, orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, nanti di akhiratnya tidak akan menderita seperti itu. Mereka dinaungi di bawah naungan arasy Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah golongan yang ketiga. Jadi nanti di akhirat ada tiga golongan. Golongan pertama, golongan orang-orang kafir. Kedua, golongan orang-orang Islam tapi ahli maksiat. Yang ketiga, golongan orang-orang yang selamat. Mereka lah orang-orang bertakwa dan orang-orang yang soleh, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan yang ketiga ini. Sekarang kita bahas satu-satu. Bagaimanakah keadaan orang kafir nanti di akhirat? Orang kafir di akhirat diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan keterangan yang beragam dari berbagai macam sisi, dari aspek psikis juga aspek fisik, dari aspek raga badan juga dari aspek perasaan mereka. Digambarkan oleh Allah dalam banyak ayat, di antaranya ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 43. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashiatan absaruhum tarhakuhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Pada hari kiamat nanti seluruh manusia keluar dari kuburnya masing-masing dengan cepat, seolah-olah mereka bergegas, bersegera menuju berhala-berhala mereka ketika dulu mereka hidup di dunia. Orang-orang penyembah berhala, baik berhala itu patung-patung ataupun kuburan ataupun roh-roh orang yang sudah mati gitu ya, itu karena takutnya kepada sesembahan mereka, maka ketika menyembah, ketika mengajukan, menyajikan sesajian, sesajen, itu mereka cepat. Di rumahnya itu kata orang Sunda mah gura-giru, gura-gura itu rurusuhan, cepat untuk memenuhi ritual mereka, melaksanakan ritual mereka kepada sesembahan-sembahan mereka, cepat, tidak ditunda-tunda. Nah seperti itu nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Begitu keluar dari kuburnya masing-masing, mereka segera bergegas menuju ke suatu tempat secara cepat. Khasyiatan abasaruhum tarhakuhum dhillah, mata-mata mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, dan itulah hari yang sejak dahulu dijanjikan untuk mereka. Ya. Ini yang pertama. Kedua, dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 6 dan ayat 7. Allah berfirman, "Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yaumun asir." Kata Allah, berpalinglah dari mereka. Mereka yang dimaksud di sini orang-orang kafir, berpaling, tinggalkan, jangan dilayani, jangan diladeni. Orang kafir itu sejak zaman baheula, jangankan kepada orang-orang seperti kita yang punya banyak kelemahan, kekurangan, kesalahan, kepada manusia sempurna aja para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang apa beliau? Tapi karena kekafiran orang-orang, orang itu begitu benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena akhlaknya, akhlak nabi yang buruk, bukan, akhlak nabi mulia. Sifatnya, karakternya menyenangkan. Bukan karena nabi punya kesalahan. Satu-satunya yang menjadi penyebab orang kafir benci kepada nabi adalah karena dakwah mengajak manusia kepada Allah. Itu saja. Dan umumnya para pembenci dakwah itu begitu. Banyak orang membenci ulama, membenci da'i, membenci ustaz, bukan karena pribadi ulama, da'i atau ustaz tersebut, bukan, tapi karena ajarannya, tapi karena Al-Quran dan sunnah yang disampaikannya. Mereka menganggap membenci pribadi ustaz, padahal hakikatnya mereka membenci ajaran Allah yang disampaikan oleh ustaz itu. Mereka menganggap menentang pribadi sang ustaz, padahal hakikatnya mereka menentang kepada Allah Azza wa Jalla karena ajaran yang disampaikan oleh sang ustaz, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang kafir itu ngomongnya baik di belakang atau juga di depan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman dahulu dan para sahabat, berani ngomong di depan, berani bertindak secara fisik, secara anarkis, ya. Kalau yang enggak berani cuma ngomong-ngomong di belakang. Dan itu yang banyak dilakukan oleh para penentang dakwah kepada para pendakwah, kepada para ustaz, para kiai, di belakang ngomongnya kecewas. Kata Allah, kalau toh mereka ngomong yang nyelekit, nyeletuk, yang menyakitkan, fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka, tinggalkan mereka sudah, enggak perlu dilayani. Nah, nanti di akhirat, yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, pada hari kiamat nanti ada seorang penyeru, ada orang yang memanggil semua orang. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Maka semua orang keluar sambil tertunduk pandangan-pandangan mereka. Mereka keluar dari kuburnya masing-masing seperti seperti belalang yang berterbangan. Kalau umpamanya ada belalang di satu lubang banyak ribuan bahkan jutaan, keluar semuanya, berterbangan bertebaran ke sana kemari. Muhti'ina ila da'i, mereka bergegas bersegera menuju sumber panggilan. Siapa yang manggil, ada di mana yang manggil, terus ke sana. Yaqulul kafiruna, pada hari itu orang-orang kafir berkata, hadza yaumun asir, ini hari yang sangat berat bagi kita. Orang kafir sendiri mengakui itu hari yang berat, berat karena penuh penderitaan. Nah, makanya saat itu orang kafir meneriakan kata-kata kecelakaan. Aduh celaka kita, aduh binasa kita, aduh hancur kita, aduh menderita kita hari ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yasin ayat 51, wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Ditiuplah sangkakala. Ini tiupan yang kedua, bukan tiupan yang pertama, karena sangkakala ditiup dua kali. Yang pertama menghancurkan alam jagat raya ini, hancur. Dunia ini hancur, kiamat, ya. Mati semua. Nah, termasuk malaikat juga mati, termasuk apalagi binatang, jin, manusia semua mati. Setelah itu ditiup lagi sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua ini membangkitkan, membangunkan lagi seluruh makhluk hidup. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka tiba-tiba mereka semua keluar dari kubur-kubur mereka, bergegas secara cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu qalu, mereka berkata, ya wailana, aduh celaka kita, man ba'athana mim marqadina, siapa sih yang membangunkan kita dari tidur-tidur kita. Celaka nih, udah lebih baik tidur saja terus. Yang dimaksud tidur di sini bukan waktu di alam kubur, bukan. Karena di alam kubur itu apa? Diazab, orang kafir diazab, mengalami azab kubur, tidak tidur mereka. Terus kenapa di sini dikatakan siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Maksudnya tidur sejak ditiupnya sangkakala pertama sampai sangkakala kedua. Itu ada jeda waktu tuh. Ditiup sangkakala hancur semua alam jagat raya, semua mati, semua tertidur. Termasuk orang kafir. Berapa lama tiupan pertama dengan tiupan kedua? 40. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, ma baina nafkhataini arba'un. Jarak waktu antara dua tiupan ini ada 40. Murid dari Abu Hurairah menyatakan, arba'una sa'ah, apakah yang dimaksud 40 jam? Fa'abait, aku enggan menjawab. Apakah yang dimaksud arba'una yauman, 40 hari? Aku enggan menjawab. Apakah yang dimaksud 40 bulan, 40 tahun? Tidak dijawab oleh Abu Hurairah, karena Nabi SAW juga tidak menjelaskan. Pokoknya 40. Sebagian ulama menyatakan mungkin 40 tahun, mungkin 40 abad. Karena apa? Karena Dikatakan dalam surah Yasin, "Mamba'atsana mim marqadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Agak panjang, agak lama. Minimal mungkin 40 tahunan gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka begitu dibangunkan, aduh celaka kita, kata orang kafir. Siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini? Ketika mereka dibangunkan, ya, mata-mata mereka itu terbelalak sampai hampir keluar. Terus hati-hati mereka saking tegangnya, saking takutnya, saking depresinya, saking nervousnya, apa bingungnya, sampai si hati atau jantungnya ini naik seolah-olah mau keluar, lalu nyangkut di tenggorokan. Tidak bisa keluar, tidak bisa kembali lagi. Perasaan mereka saat itu kosong. Depararuguh rarasaan. Apa arti depararuguh rarasaan teh? Tidak puguh perasaan. Wah, serba bercampur. Ada takut, ada tegang, ada khawatir, ada gugup, ada segala macam yang jelek-jelek, ya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim 42 dan 43. Kata Allah, "Wa la tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Innama yu'akhiruhum li yaumin taskhasu fihi al-absar." Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Janganlah kalian menyangka bahwa Allah itu lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Seringkali ya, kita greget nih, marah, kata orang Sunda mah, nye, nafsu kapegung amarah dikabudalkan. Itu ungkapan untuk apa? Untuk orang yang marah kepada seseorang yang bersalah tapi gak bisa berbuat apa-apa gitu. Itu namanya apa tadi? Nafsu kabegung amarah dikabudalkan, ya. Ada orang yang bersalah tapi kita gak bisa berbuat apa-apa. Persis seperti sekarang, banyak orang kafir atau orang yang ngakunya Islam tapi menghina Islam secara terbuka di media sosial, di Facebook, di internet, di Instagram, di WhatsApp, di segala macam media sosial. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Qur'an, menghina Allah azza wajalla, menghina ajaran Islam, menghina kaum muslimin. Tapi enggak bisa apa-apa. Dilaporkan sudah, enggak ada proses umpamanya. Gereget. Tapi kok mereka yang seperti itu tuh, kita sampai-sampai berdoa, ya Allah timpakan musibah, celaka-celakaan kepada mereka. Tapi mereka enggak celaka, enggak memperoleh musibah. Tidak diturunkan murka dan azab Allah kepada mereka, ya. Sehingga kita mikir, apa Allah tuh lalai kepada mereka? Kok diam saja, Allah dihina, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, Al-Qur'an dihina, Islam dihina, kaum muslimin dihina, tapi kok Allah diam saja tidak menurunkan azab musibah kepada mereka, ya? Padahal kita sudah berdoa. Kita ingin bertindak enggak bisa apa-apa. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun." Jangan kalian menyangka bahwa Allah lalai dari tindakan orang-orang zalim itu. Zalim yang dimaksud di sini orang-orang kafir yang bertindak secara zalim kepada kaum muslimin. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya menunda azab untuk mereka nanti pada hari kiamat. Kalau azab diturunkan di sini di alam dunia, ya, itu mengurangi kadar azab untuk mereka di akhirat. Mereka tetap akan diazab di akhirat. Walaupun di dunia ini juga diazab. Di akhirat diazab. Tapi kalau di dunia diazab, kadar azab untuk akhirat berkurang. Allah tunda nanti di akhirat liyaumin taskhasu fihi al-absar, di hari itu mata-mata mereka terbelalak. Saking takutnya, saking tegangnya menerima atau menghadapi azab yang sebentar lagi akan mereka terima, muhti'ina, mereka bergegas keluar dari kubur-kubur mereka, muqni'i ru'usihim, mereka menengadahkan kepala-kepala mereka, la yartaddu ilaihim tarfuhum, mereka tidak bisa berkedip walaupun sekali, terbelalak terus saking takutnya mengerikannya, wa afidatuhum hawa, dan hati-hati mereka ini kosong. Karena apa? Karena tegang dan takutnya, melongo gitu ya. Ini keadaan orang kafir pada waktu di akhirat nanti ya. Bahkan disebutkan saking dahsyatnya perasaan takut mereka, tadi dikatakan hati mereka, jantung mereka ini copot, lepas dari tempatnya dan mau meloncat keluar tapi enggak bisa karena ditenggorokan sempit. Akhirnya melag tahdina taqatina tikoro. Melag itu apa? Nyangkut, tidak bisa keluar, tidak bisa kembali. Dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an dalam surah Ghafir ayat yang ke-18 atau surah Al-Mu'min. Nama lain surah Ghafir adalah surah Al-Mu'min ayat yang ke-18. Allah berfirman, wa andirhum yawmal azifah idzil qulubu ladayal hanaziri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta. Kata Allah Azza wa Jalla, berikan peringatan kepada mereka tentang hari yang sudah dekat, yaumal azifah. Azifah itu artinya dekat, maksudnya hari kiamat. Peringatkan mereka dengan hari kiamat. Waktu kiamat itu sudah dekat. Ketika di hari kiamat itu hati-hati mereka berada di tenggorokan mereka dan tertahan, tidak bisa keluar, tidak bisa kembali ke tempatnya, malidzalimina min hamim, dan tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim, wala syafi'in yuta, dan tidak ada satu pun pemberi syafaat yang bisa diikuti. Kalau itu terjadi di dunia, itu sudah mati orang. Karena kalau jantungnya sudah copot, lepas dari tempatnya, terus nyangkut di sini, itu sudah mati pasti ya. Seluruh organ tubuh tidak berfungsi ya. Tapi di akhirat orang dibangkitkan lagi tidak untuk mati, walaupun organ tubuhnya hancur seperti di alam neraka, ususnya hancur, semua tubuhnya hancur, tidak mati ya. Di akhirat pada hari kiamat ketika dikumpulkan di alam mahsyar, copot jantungnya tuh, melag di sini nih, nyangkut di sini, tidak mati. Tapi walaupun tidak mati, sakit dan penderitaan tetap terasakan. Penderitaan baik fisik ataupun fisik, psikis, itu tetap terasakan oleh dia, oleh mereka, oleh orang-orang kafir. Walaupun mereka itu tidak mati, penderitaannya jelas mereka akan alami ya. Nah, mereka itu selain dijelaskan keterangan atau keadaannya seperti itu, secara fisik mereka digiringnya juga dalam keadaan tangan kaki dibelenggu. Tangan ini dua-duanya dirantai, disatukan ke tengkuk mereka. Setelah dirantai disatukan dengan tengkuk, mereka dibelenggu lagi dengan besi. Kebayang begini terus, cangkel, pegel, sakit, menderita. Kedua kakinya juga ya dirantai, ya dibelenggu. Apa bedanya dirantai dengan dibelenggu? Kalau dirantai berupa tali dari rantai besi, ya, disatukan kakinya. Dibelenggu, diikat dengan besi dari mulai kedua mata kaki sampai ke lutut. Betisnya seluruhnya dibelenggu, dibalut dengan besi. Terus balutan besi itu dihubungkan dengan rantai yang sangat kuat. Kebayang bagaimana jalannya? Berat, dalam keadaan kedua tangan begini disatukan ke tengkuknya, lalu mereka digiring ke tempat mereka berkumpul. Allah menyatakan ini dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Ibrahim ayat 48 sampai ayat 50. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawati wa barazulillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang kita tempati sekarang ini sudah hancur. Yang dimaksud bumi di sini sanes imah, sanes rumah. Tapi dunia yang kita injak sekarang ini sudah hancur. Itu diganti dengan dunia yang lain, bumi yang lain yang keadaannya jauh berbeda. Ya, datar, nggak ada gunung, nggak ada lembah, nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah, nggak ada pohon, nggak ada bangunan, nggak ada tenda, nggak ada apa-apa, rata semua. Satung tung dele itu sejauh mata memandang, datar semuanya begitu. Itu alam mahsyar, ya, itu bumi yang kita akan tempati nanti, diganti, tidak sama dengan yang sekarang. Wa barazulillah was samawat, juga bumi, langit diganti, bukan langit yang ini, ya. Wa barazulillahil wahidil qahhar, maka bermunculanlah manusia dari kubur-kubur mereka, bangkit, ya, menuju kepada Allah yang esa dan gagah perkasa. Lillahil wahidil qahhar wa taral mujrimina yauma idzin, engkau melihat orang-orang yang durhaka pada hari itu. Muqarranina fil asfad, mereka dibelenggu dengan rantai besi. Dibelenggu tuh, dengan cara dibelenggu seperti tadi, kedua tangannya disatukan, dirantai lalu disatukan ke tengkuk mereka, ya. Sarabiluhum min qatiran, na'udzubillah. Pakaian-pakaian mereka dari ter, dari qatiran. Makna ter, makna qatiran. Qatiran itu adalah timah yang mencair. Kenapa timah mencair? Karena panas. Kalau logam, timah atau apa saja dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi, ratusan derajat Celcius, bahkan sampai 1000 derajat Celcius. Kita 10 meter saja sudah hawa panas itu sudah enggak tahan, ya. Kalau kita lemparkan umpamanya barang, benda ke cairan logam, saking panasnya, baru beberapa meter belum kena, terus sudah nyala. Beberapa meter, semeter sebelum dikena kepada logam yang mencair itu sudah menyala. Begitu kena, meledak dikit, lalu langsung terbakar habis. Saking apanya? Panas, yang bila itu dialami di alam dunia oleh manusia, niscaya manusia sudah hangus dan mati. Tapi ini di akhirat, manusia dibangkitkan tidak lagi untuk mengalami kematian, ya. Nah, bayangkan timah panas yang mencair itu membungkus seluruh tubuhnya seperti pakaian. Allah menyatakan sarabiluhum min qatiran, pakaian-pakaian mereka dari qatiran. Qatiran itu tadi timah panas yang mencair ditutupkan ke seluruh tubuhnya. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah-wajah mereka tertutup dengan api neraka. Wajahnya dipenuhi dengan api, pakai seluruh tubuhnya itu ditutup dengan timah panas yang saking panasnya sampai-sampai mencair. Seperti itu yang teralami oleh orang-orang kafir di akhirat nanti, mengerikan, ya. Kira-kira merintih enggak mereka? Bukan merintih lagi, menjerit-jerit. Ya, kan ada orang yang tahan seperti itu, ya. Sehebat, sekuat, sesakti apapun orang itu. Bagaimana keadaan matahari? Matahari sangat dekat. Matahari hanya sejarak 1 mil saja dari kepala-kepala manusia. Sekarang ini jarak bumi dengan matahari itu konon jutaan tahun perjalanan ya, saking jauhnya. Walaupun jauh, kalau tengah hari panasnya itu wah kita gak tahan. Baru di Bandung, tengah hari umpamanya di tengah tempat terbuka panas, kita berpanas-panasan gak akan kuat. Apalagi kalau di daerah yang memiliki 4 musim. Terus di musim panas, nah seperti sekarang bulan September masih agak panas. Apalagi kemarin tuh Juli Agustus, mulai musim panas Juli Agustus September. Agustus puncak musim panas di daerah Amerika, Eropa dan Asia Timur sana, itu puncak musim panas. Suhu bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Mengerikan. Enggak akan ada orang yang kuat, ya. Banyak yang mati karena panasnya hawa. Itu padahal matahari amat jauh. Bayangkan ini cuma 3 mil. Bila ini terjadi di alam dunia sudah hangus, sudah hancur, semua sudah gosong. Tapi nanti keadaan alam di alam akhirat itu beda. Manusia dibangkitkan tidak lagi untuk mengalami kematian, tidak lagi mengalami kebinasaan. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Miqdad bin Al-Aswad, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadani syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mailin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matahari sangat dekat pada hari kiamat dari seluruh makhluk, sehingga kadar jauhnya jarak antara matahari dengan seluruh makhluk hanya sejauh 1 mil. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan, fayakunun nasu ala qadri a'malihim min fil araq. Maka manusia berkeringat, saking panasnya tuh, saking panasnya, sesuai dengan kadar amal mereka. Ya, faminhum mayakunu ilal ka'bayh, ila ka'bayh, wa minhum mayakunu ila rukbatayh, wa minhum mayakunu ila aqwatayh, wa minhum may yujimul araq il jama. Di antara mereka ada yang berkeringat dan keringatnya merendam dia sampai mata kaki, ada lagi yang merendam sampai lutut, ada lagi yang sampai pinggang, ada lagi yang sampai kepada telinga, ada lagi yang sampai kepada mulutnya. Kok bisa sih keringat sebanyak itu? Kering dong manusia, dehidrasi dan bisa mati. Iya, itu kalau terjadi di dunia. Tapi ingat hukum alam yang Allah terapkan di alam akhirat nanti itu berbeda dengan yang ada di sini. Ya, manusia dibangkitkan tidak lagi untuk mengalami kematian. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari itu seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqumu ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara manusia yang ketika berdiri di hadapan Allah terendam oleh keringatnya sampai ke kedua telinganya. Kebayang, ya? Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'riqun nasu yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'arquhum fil ard 70 dhira'a wa yuljimuhum hatta yablughu adhanahum. Manusia berkeringat pada hari kiamat sehingga keringatnya itu setinggi 70 hasta dan keringatnya itu merendam mereka sampai ke kedua telinga mereka. Hadis-hadis tadi itu semuanya sahih. apa yang dirasakan oleh orang kafir dengan keadaannya? Mereka menyesal dengan penyesalan yang sangat besar. Duh, kenapa saya dulu di dunia durhaka ya? Kenapa waktu di dunia saya ini tidak taat kepada Allah dan Rasulnya? Menyesal. Tapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat 39, wa anzirhum yaumal hasarati id qudiyal amru wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Berikan peringatan kepada mereka tentang hari yang penuh penyesalan ketika seluruh urusan sudah ditetapkan dan mereka masih dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Hari tersebut disebut hari penuh penyesalan oleh semua orang, tidak hanya orang-orang kafir. Orang-orang mukmin ahli maksiat juga menyesal, termasuk orang soleh juga menyesal. Orang kafir menyesal kenapa dulu tidak beriman. Orang muslim yang durhaka menyesal kenapa dahulu durhaka, yang kenapa dahulu banyak melakukan kemaksiatan. Orang-orang soleh, ahli ibadah, ahli tauhid yang akan dimasukkan ke dalam surga pun menyesal. Kenapa dahulu ibadahnya tidak lebih hebat? Kenapa dahulu ibadahnya cuma segitu-gitu aja? Memang tidak durhaka, tidak melakukan kemaksiatan secara sengaja. Ibadah memang dilakukan. Kenapa tidak lebih sungguh-sungguh lagi? Semuanya menyesal. Ya? Sampai orang-orang kafir itu menggigit tangan-tangan mereka karena penuh penyesalan. Lalu diungkapkan penyesalan, aduh kenapa dulu tidak mengikuti Rasul dan tidak taat kepadanya? Kenapa dulu saya milih sobat-sobat, kawan-kawan dekat itu orang-orang durhaka, jadi saya ke bawa-bawa. Allah mengungkapkan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan 27 dan sampai 28. Semua yang jelas saya jelaskan ini keterangan Al-Quran yang wajib kita imani. Bukan karena saya sudah berpengalaman ke sana, bukan. Sebab ada ketika ada kiai, ada ustad, ada ulama, ada dai yang menyampaikan tentang surga neraka, orang-orang, bukan hanya orang kafir loh, orang statusnya muslim, katanya muslim, kayak yang sudah saja ke neraka, sudah ke surga, sok tahu, sotoy gitunya. Ada yang begitu? Ada. Ketika beberapa pertemuan yang lalu saya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran, ada tuh yang komen di internet, emangnya lu sudah melihat Allah kan gitu. Gak nyambung sama orang seperti itu. Kita mengemukakan keterangan tentang Allah dari Allah dalam Al-Quran. Dia menganggap itu ucapan pribadi sang ustaz. Emangnya ustaz sudah melihat Allah? Enggak nyambung kan? Padahal kita yang kita sampaikan apa? Ayat Allah tentang Allah. Dari Allah lah kita tahu tentang Allah. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi yang datang dari diri Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, niscaya aku tidak akan pernah mengenalnya. Allah tidak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikira-kira. Mengetahui tentang Allah harus melalui informasi dari diri Allah. Kiamat, surga, neraka tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dibayangkan. Kita gak bisa mengira-ngirakan keadaan kiamat. Maka bicara kiamat, bicara surga, bicara neraka gak boleh berdasarkan akal atau perasaan atau perkiraan. Tapi harus berdasarkan keterangan dari yang maha tahu tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka. Dari siapa? Dari Allah. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman menceritakan salah satu keadaan orang kafir di akhirat. Wa yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adhallani 'anidh-dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Kata Allah, Pada hari itu, orang-orang yang zalim menggigit tangan-tangan mereka sambil berkata, celaka aku, kenapa dahulu aku tidak mengambil jalan yang ditunjukkan oleh para rasul? Celaka aku, benar-benar celaka. Kenapa dahulu aku menjadikan si fulan ini sebagai sahabatku? Ada sahabatnya di dunia, si fulan durhaka, ahli maksiat, kita jadikan sahabat. Mempengaruhi, ya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Orang ini, si fulan ini, sahabatku ini telah menyesatkan aku dari ajaran yang sudah datang kepadaku. Aku ikuti dia. Duh, misal tuh. Makanya dalam bahasa Arab ada peribahasa as-sahib sahib. Sahabat itu bisa menyeret kita. Kemana? Sesuai dengan karakter sahabat kita. Kalau dia buruk, menyeret kita kepada keburukan. Kalau dia nanti ke neraka, menyeret kita ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW menyatakan, al-mar'u 'ala dini khalili falyandur ahadukum mayu khalil. Bahwa setiap orang itu agamanya tergantung agama sahabatnya, agama kawannya. Baik pemahamannya termasuk juga pengamalannya. Kita umpamanya ahli ibadah, suka ke masjid, suka sholat. Bersahabat dengan orang yang tidak ke masjid, tidak sholat, kita akan terbawa-bawa. Pas umpah lagi ngobrol, adhan, ke masjid, oh nanti lagi seru ngobrol, nanti masih baru adhan, nanti belum qomat. Setelah qomat, oh sudah qomat, saya ke masjid, nanti dulu. Baru qomat, belum takbiratul ihram imamnya juga. Terus begitu, lama-lama kita akan terpengaruh tidak sholat juga. Ya, bahaya tak berkawan itu. Hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Ya, almaru ma'aman ahabba. Seseorang ini akan bersama-sama orang yang dicintainya sampai hari kiamat. Perhatikan siapa orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Kita akan bersama-sama dia sampai kiamat nanti. Kalau yang kita cintai orang durhaka, calon neraka, nanti kita akan bersama dia sampai ke akhirat. Kalau yang kita cinta, yang kita sukai orang kafir dan sampai matinya juga kafir, di akhirat dia kemana? Ke neraka. Kita akan bersama-sama dia di akhirat. Waliyadzubillah. Bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Dekatlah dengan ahli ibadah. Maka kita akan bersama-sama dia sampai ke akhirat nanti. Jadi orang ini mengungkapkan penyesalan. Aduh celaka aku, kenapa dahulu aku tidak mengikuti para rasul? Kenapa dahulu aku menjadikan si fulan sebagai sahabatku? Dia sudah menyesatkan aku. Maka saat itu menyesal dengan penyesalan yang sangat besar, tapi tidak lagi bisa diperbaiki. Lalu mereka putus asa. Berkata Allah Azza wa Jalla Al-Quran dalam surah An-Nisa 41, wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan pada hari ketika kiamat terjadi, orang-orang yang durhaka itu putus asa. Mereka tidak akan lagi mengalami kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Yang mereka akan alami adalah penderitaan dan siksaan. Lalu setelah putus asa, mereka pun berhayal. Apa yang menjadi hayalan mereka? Mereka mengangan-angankan sudah mereka itu diratakan saja jadi tanah. Tidak lagi dibangkitkan sebagai manusia yang hidup. Ingin udahlah, sudah mati udah jadi tanah. Keinginannya begitu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa 41, wa yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasuula law tusawwa bihimul ard. Pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul itu mengangan-angankan bila mereka itu diratakan saja dengan tanah. Dalam Al-Quran surah An-Naba 40 Allah berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir saat itu, aduh celaka aku, seandainya aku jadi tanah. Tidak lagi dibangkitkan sebagai manusia, ya. Itulah keadaan orang-orang kafir di akhirat. Lalu bagaimana dengan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir ketika di dunia? Orang kafir, sekafir-kafir orang, ada baiknya apa tidak? Ada. Ada amal solehnya apa tidak? Ada. Ya, mereka bukan iblis, mereka manusia. Tapi manusia yang kafir, tapi ada kebaikannya. Bagaimana kebaikannya? Nanti kita akan bahas pada hari Senin yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Waktu yang kita miliki untuk menjelaskan tidak lagi memungkinkan untuk kita teruskan. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzain. Iya, syukran Ustaz atas pembahasan kitab Usul Salaf di pagi hari ini. Insyaallah bermanfaat bagi kita semua yang mengikuti kajian ini, baik yang ada di masjid maupun yang mendengarkan melalui radionya masing-masing. Kami undang para pendengar sekalian untuk bertanya langsung kepada Al-Ustaz Abu Haidar atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon di nomor 022-868-62637 atau juga melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Bagi para pendengar radio yang di luar Radio Raja Bandung yang ikut merelay kami di radionya masing-masing, kami silakan untuk menghubungi radionya masing-masing, dikirimkan pertanyaannya melalui kru radionya dan insya Allah akan kami bacakan. Ada penelpon Ustaz yang sudah masuk, kita angkat. Kami silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah di Cimahi. Ya, silakan Pak Abdullah. Yang dimaksud hadis orang-orang yang berada di alam mahsyar itu ya, berenang di atas keringat, ada yang sampai kaki, ada yang berenang, itu kaum mukminin sama dengan orang kafir gitu, tergantung amal-amalnya gitu. Bagaimana Pak penjelasannya? Pak Abdullah di Cimahi, barakallahu fik. Hadis tidak mengatakan berenang. Tidak mengatakan demikian. Hadis hanya menyatakan di kalangan manusia ada yang keringatnya sampai ke kedua mata kakinya, ada yang sampai ke kedua lututnya, ada yang sampai ke kedua pinggangnya, ada yang juga sampai ke kedua telinganya. Tergantung amal-amal mereka. Makna tergantung amal adalah tergantung seberapa banyak dosa yang mereka lakukan ketika di dunia. Makin besar dosanya, makin tinggi rendaman keringat dia. Nah itu penderitaan tentu saja ya, penderitaan. Dan itu hanya teralami pertama oleh orang-orang kafir. Seluruhnya, kedua orang-orang muslim yang ahli maksiat, yang kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada ibadah yang dilakukannya. Adapun orang-orang mukmin ahli ibadah yang soleh, atau mungkin ketika di dunia dulu pernah menjadi orang durhaka tapi kemudian tobat, berhenti dari semua kedurhakaannya, diganti dengan ibadah, terhapus dosanya, dia selamat. Dia tidak akan terendam oleh keringatnya. Jadi rendaman keringat tadi penderitaan akibat dosa. Yang tinggi atau rendahnya keringat yang merendam dia bergantung kepada seberapa banyak dosa yang dia lakukan. Makin banyak dosanya, makin tinggi keringat yang merendam dia. Ya. Nah, adapun orang-orang beriman, beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, mereka tidak mengalami rendaman keringat penderitaan seperti itu. Nanti kita akan jelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang soleh pada hari kiamat. Ya, mereka tidak menderita seperti yang diterangkan tadi. Demikian Pak Abdullah di Cimahi, barakallahu fiik. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Pak Ilham di Baros. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Afwan di luar tema. kalau seseorang memberikan mas kawin ke istrinya berupa Al-Quran dan mukena, kalau Al-Qurannya sudah tidak terbaca karena tulisannya kecil atau mukenanya sudah tidak cukup, bolehkah disumbangkan ke orang agar lebih manfaat? Apakah suami harus mengganti mas kawin yang sudah disumbangkan tadi? Barakallahu fiik. Iya, Pak Ilham di Baros ya. Pertama, banyak orang menyangka mas kawin itu lebih utama dengan mushaf Al-Quran dan mukena. Itu salah. Yang lebih utama adalah dengan mas. Namanya juga apa? Mas kawin. Bukan Quran kawin, bukan mukena kawin. Namanya juga mas kawin. Nabi SAW pun dengan mas ketika melamar menikahi para wanita, ya, bukan dengan mushaf Al-Quran. Nah, kalau mushaf, secara mushafnya dari segi harga mahal apa murah? Murah meriah ya, paling 100 ribu. Mukena paling beberapa ratus ribu, ya, dengan emas. Kecuali kalau nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa. Walaupun cincin dari bisi nggak ada, baru boleh memberikan mahar berupa bacaan Al-Quran dengan mengajarkan bacaan itu kepada istrinya nanti, ya. Sebagaimana seorang sahabat ketika mau menikahi seorang wanita, apa yang kamu punya? Aku gak punya apa-apa. Cari dulu walaupun cincin dari besi. Dia pulang mencari, cincin dari besi juga gak ada. Bayangkan saking miskinnya ini orang. Lalu ditanya, hal ma'aka minal Quran, apakah kamu ada gak hafalan Quran? Ada surat An-Nur. Ajarkan kepada istrimu, itu maharmu. Jadi memberi mahar dengan Al-Quran itu bagi orang yang miskin, yang gak punya apa-apa. Tapi bagi yang punya ya dengan emas, ya. Itu yang pertama. Yang pertama. Kedua, kalau seorang suami memberi mas kawin berupa Al-Quran dan seperangkat alat sholat berupa mukena dan sajadah gitu ya, para wanita nanti kalau ditanya mas kawinnya mau apa, maka minta emas, jangan minta mukena sama sajadah, ya. Nah, nanti kalau sudah jadi suami istri, ya kewajiban suami memberi mukena dan sajadah sama Al-Quran agar istrinya bisa ibadah, ya. Jangan dijadikan itu sebagai mas kawin. Nah, kalau itu sudah jadi mas kawin, itu sudah menjadi milik istri. Terserah oleh istri mau dibelikan, mau dibuang, mau diinfakan, mau disedekahkan, kan terserah, baik itu emas maupun uang, ya. Setelah jadi istrinya, kemudian diberikan mas kawin umpamanya uang 100 juta. Ya, emas umpamanya 100 gram. Setelah jadi milik dia, terserah dia mau infakkan, mau sedekahkan, mau diberikan ke orang lain, mau dimakan sendiri, terserah, ya. Ah, mau dibuang saja terserah, tapi mubadir kalau dibuang, ya. Termasuk kalau mas kawinnya berupa mushaf Al-Quran dan mukena. Ternyata mukenanya sudah lusuh, sudah sobek, sudah apa namanya rusak, sudah belel atau sudah sempit. Karena dulu ketika nikah masih langsing atau kurus, setelah menikah itu berkembang membesar. Waktu nikah cuma 40 kilo. Setelah beberapa tahun menikah sudah punya anak jadi 80 kilo, dua kali lipat. Mukenanya sudah tidak muat. Boleh enggak disumbangkan? Boleh, terserah, ya. Cuma ada cumanya nih, saya sarankan kalau mau nyumbang jangan yang bekas. Rajin nyumbang setelah enggak dipakai, ya. Kalau mau nyumbang, sumbanglah yang bagus. Beli mukena umpah satu kodi, bagikan, ya. Beli mushaf Al-Quran beberapa bungkus, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang terbagus, ya. Bukan yang kita sendiri sudah enggak mau pakai, tinggal dibuang. Ah, daripada dibuang sudah diberikan. Nah, jangan begitu kalau mau nyumbang. Tapi boleh enggak mukena dan mushaf itu disumbangkan? Boleh. Apakah suami harus mengganti? Ya tidak harus. Tidak harus mengganti, ya. Cuma menjadi kewajiban suami untuk menyediakan mukena baru bagi istrinya. Kalau itu sudah dibuang, masa istrinya enggak pakai mukena lagi, gimana sholatnya? Ya umpamanya itu sudah enggak bagus, sudah jangan dipakai lagi nih, saya kasih yang baru, ya. Mushaf juga sudah hilang huruf-hurufnya disumbangkan. Apa yang bisa dibaca sama orang nanti? Kalau huruf-hurufnya sudah terhapus ya. Ini sudah enggak bisa kebaca nih mushaf nih, berikan ke orang. Ya sama orang juga enggak bisa baca kalau gitu ya. Kalau mau nyumbang jangan pelit-pelit amat lah. Jangan yang sudah jelek sudah mau dibuang baru disumbangkan, pelit banget ya. Sumbanglah manusia yang membutuhkan dengan sesuatu yang berharga. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi takdir? Apakah kejadian yang menimpa saudara kita di Rohingya termasuk takdir yang sudah diutus Allah? Syukran hamba Allah di Pangkal Pinang. Ya, hamba Allah di Pangkal Pinang melalui radio Amuba. Barakallahu fik. Bagaimana menyikapi takdir? Ya wajib iman. Wajib iman, tapi ada tuntunan dari ajaran Islam yang kita cinta ini bagaimana cara menyikapi takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Kalau takdirnya baik ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah, tingkatkan ibadah. Kalau takdirnya buruk seperti musibah ya, kita istirja mengatakan apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu berdoa Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala musibahku ini, wa khluf li khairan minha, dan ganti bagiku ya sesuatu yang lebih, dengan sesuatu yang lebih baik ya. Lalu sabar, tidak mengeluh, tidak meratap. Itu yang kita lakukan ya. Bagaimana dengan takdir yang menimpa saudara-saudara kita muslim di Rohingya? Rohingya itu daerah Myanmar. Ada komunitas muslim dibantai oleh pemerintah Myanmar yang kafir, yang Buddha. Jadi yang diinstruksikan oleh pendetanya ya. Kalau orang Buddha, orang Hindu, orang minoritas di negeri kaum muslimin hidup aman, cok di Indonesia, ada gak orang kafir yang dibegitukan oleh orang Islam? Gak ada, karena Islam mengajarkan wajib kita juga menghargai mereka sebatas yang dibolehkan oleh syariat. Menghargainya ya. Kalau menghargai sampai ikut-ikutan ritual mereka gak boleh. Aman. Ada gak orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, orang agama lain termasuk mungkin ateis yang dianiaya di negeri kaum muslimin? Tidak ada. Tapi kalau orang muslim minoritas di negara kafir itu teraniaya dimanapun itu. Nah, salah satu contohnya di Cina, di Uyghur. Bahkan saum aja tidak boleh. Ketika Ramadan wajib makan itu. Kalau yang kelihatan saum dihukum itu. Itu di Cina itu begitu. Bayangkan untuk urusan pribadi, ibadah pribadi, saum aja dilarang saum. Para gimana kita aja ya sebenarnya. Dilarang saum, kalau kelihatan saum dihukum. Harus makan, wajib makan gitu ya. Nah, sekarang di Myanmar, di Rohingya. Saudara-saudara kita kaum muslimin dianiaya, ya. Nah, takdir bukan? Ya tentu saja kalau itu sudah terjadi takdir Allah Azza wa Jalla, ya. Bagaimana sikap kita? Pertama wajib kita empati kepada nasib mereka. Nasib saudara-saudara kita, kita gak kenal, tidak sebangsa, tapi satu agama. Nah, ikatan persaudaraan karena agama itu jauh lebih kuat daripada apapun ya. Dahulu sudah kita terangkan waktu di Pusdai kemarin ya, di Bizantium, di daerah Romawi. Bukan dahulu, nanti pada hari kiamat. Ada di Eropa orang-orang yang masuk Islam. Orang masuk Islam di kalangan orang-orang kafir oleh bangsanya diperangi, oleh orang-orang kafir yang masih tetap dalam kekafiran diperangi, dianiaya, lalu mereka bangkit melawan. Nah, kaum muslimin dari Madinah mendengar lalu mengirim pasukan ke sana. Kata orang-orang kafir di Eropa, biarkan ini urusan internal negeri kami, kalian jangan ikut campur. Apa jawaban tentara kaum muslimin? Tidak. Mereka sudah masuk Islam dan menjadi saudara kami. Kami tidak akan membiarkan saudara kami di manapun di seluruh negeri ini, di seluruh dunia ini dibantai oleh orang-orang selain kami. Dibantu tuh. Oleh karena itulah maka ikatan persaudaraan karena agama jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Kaum muslimin di Rohingya tidak sebangsa, tidak satu ras, tidak satu negara, tapi satu agama. Wajib enggak dibantu? Wajib. Minimal simpati, doa. Semoga Allah menghancurkan orang-orang kafir, semoga memberikan kekuatan dan kesabaran. Lalu apa lagi? Lakukan apa yang kita bisa. Kalau kita bisa mengirim bantuan, kirimkan bantuan. Kalau kita bisa mengirim pasukan, kirimkan pasukan, ya. Kalau ada jalan untuk itu ke sana, lakukan. Maka itu antisipasi terhadap takdir yang sudah terjadi dan takdirnya merupakan takdir yang buruk. Antisipasi seperti umpamanya orang kena musibah banjir, ya, itu takdir. Tapi apakah karena takdir kita diam? Ah, itu sudah takdir, biar aja. Enggak, kita bantu mereka. Kita sumbang, kita datang, kita siapkan umpamanya makanan, minuman, pakaian, apapun yang bisa, ya. Itu kewajiban antara sama kaum muslimin, ya. Jadi jangan hanya karena mereka tidak sebangsa, tidak satu ras, ya, tidak satu suku dengan kita, sudah kita, ah itu bukan urusan kita lah, jangan terlalu mikir. Wajib, wajib. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa seorang muslim dengan satu muslim itu ibarat satu tubuh. Bila ada satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh merasakan demamnya. Kalau umpamanya ada luka di ujung jari kita, berdarah, sakit nyut-nyutan, apakah bibir dan ekspresi wajah kita, mata kita, ah sebodo amat, itu kan tangan. Apakah begitu? Tidak. Bibir ikut meringis, ya. Mata ikut berair, tangan yang kiri ikut mengelus-ngelus, mengurus, gitu ya. Terasa, seluruh tubuh merasakan sakitnya bagian ini. Begitulah kaum muslimin. Kita tidak satu bangsa dengan orang Rohingya. Tidak satu ras, tidak satu negara. Tapi satu akidah, satu agama. Maka wajib bagi kita memiliki empati kepada mereka, mendoakan mereka, memberikan bantuan kepada mereka, dan melakukan beberapa aksi yang secara syar'i dibolehkan, tidak terlarang. Seperti memberikan bantuan berupa uang dan bila memungkinkan berupa orang, ya, bila memungkinkan, bila ada jalan untuk itu. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Muzain, ya. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir Ustaz, dari pendengar di Jayapura, dari Umu Hanin di AB Pura Jayapura. Pertanyaan, assalamualaikum. Pada hari dibangkitkan nanti, setiap manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Bagaimana dengan keadaan orang yang meninggal akibat tenggelam atau dalam keadaan tidak dikuburkan seperti kecelakaan pesawat? Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Pendengar dari Jayapura melalui suara kalbu. Bagaimana dengan orang yang matinya tidak dikuburkan? Ada gitu orang yang mati tidak dikuburkan? Banyak, ya. Agama lain malah dibakar. Ada lagi yang diawetkan melalui mumi gitu, ya. Ada lagi orang yang mati tenggelam di lautan dimakan ikan-ikan, yang mati di hutan dimakan binatang-binatang, yang meledakkan dirinya dengan bom bunuh diri entah kemana seluruh bagiannya tidak bisa dikumpulkan gitu. Ada yang dimakan kucing, ada yang dipatuk ayam, serpihan-serpihan dagingnya, ya. Apakah mereka yang tidak dikuburkan masuk tidak ke alam kubur? Tentu saja tetap masuk. Dikuburkan atau tidak dikuburkan, masuk ke alam kubur. Karena apa? Karena alam kubur bukanlah kuburan. Sudah sering saya jelaskan, kuburan itu alam nyata. Karena kita yang bikin, kita yang menggali, dan kita yang bisa merubah. Kuburan bisa dirubah? Bisa. Bisa dipindah? Bisa. Bisa diapa-apakan? Bisa. Itu alam nyata. Adapun alam kubur itu alam gaib yang kita tidak tahu di mana dan bagaimana, ya. Semua orang yang mati, baik dia jasadnya dikuburkan atau tidak dikuburkan, maka tetap masuk ke alam kubur. Nah, nanti di hari kiamat Gimana apa namanya yang sudah dimakan oleh binatang, sudah tidak dikuburkan atau sudah jadi abu karena dibakar gitu ya, dibangkitkan, itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau kita yang berbuat susah, enggak bisa. Tapi kalau Allah yang berbuat, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Allah sudah pernah membuktikan di dunia bagaimana caranya Allah membangkitkan orang yang sudah mati, yang sudah hancur. Ibrahim alaihissalatu wassalam mempertanyakan, kaifa tuhil mauta? Ya Allah, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Afalam tu'min, kata Allah, kamu belum beriman. Bala, saya sudah iman. Tapi lihat ma'inna qalbi. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa islihu balakum. Tapi untuk lebih memantapkan hati saya, kata Allah, ambil 4 ekor burung, latih, jinakan, dimanapun mereka berada, kalau kamu panggil pasti dia datang. Dilatih, sudah jinak, lalu kata Allah, cincang dia. Dicincang, campur adukan 4 ekor burung ini. Sebarkan ke beberapa gunung, disebar dagingnya, tulangnya, darahnya, bulunya, semua. Setelah itu panggil lagi oleh kamu. Dipanggil, ternyata datang lagi itu burung persis seperti sebelum dicincang. Gak ada yang terbalik, gak ada yang kurang sedikit. Di dunia saja oleh Allah sudah dibuktikan seperti itu. Dan itu sangat mudah bagi Allah, apalagi di akhirat nanti ya. Jadi kita gak perlu ikut mikir gimana ya caranya Allah membangkitkan sebanyak miliaran atau bahkan triliunan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, ada yang matinya macam-macam. Itu bukan urusan kita. Gak perlu ikut mikir. Allah Maha Kuasa dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita yakini, semua manusia akan dibangkitkan seperti sedia kala ya. Ya, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Senin yang akan datang melanjutkan bahasan ini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.